Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sangga Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-18 dengan judul Pedang Ular Mas. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-7 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Asbi Suhastra sebagai Mamang Kuraya, Wenda Lubis sebagai Resi Amista, Niko Septiawan sebagai Kiparang Pungkur, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Prabu Sora berhasil dilumpuhkan oleh kekuatan halus yang bersemayam di dalam tubuh Raden Purbaya. Setelah berhasil menyembuhkan luka dalam Sariti, Cempaka bersama-sama dengan Sariti serta Raden Purbaya mencari kelompok mereka. Pertama, mereka menemukan Kiparang Pungkur yang baru berhasil menundukkan Kisampar Angin. Dan kemudian bersama-sama dengan Kipungkur, mereka mencoba mencari Mamang Kuraya yang tengah berhadapan dengan Resi Amista. Sementara itu di pinggiran hutan kecil yang tak jauh dari tembok kota raja. Ayo, aku. Sebentar lagi, aku akan membuatmu merangkak dan meminta ampun. Dan juga dua bocah yang kian lama kian menjadi sombong itu. Serta pada saatnya, Saka Palwaguna dan Anting Wulan akan merasakan kehebatanku ini. Jangan terlalu banyak mengumbar mulut besar. Si Amista, lakukan saja apa yang dapat kau lakukan. Buktikan, ayo. Aku harus dapat secepatnya menjatuhkan resi asing ini. Jika tidak, tentu keadaan cucuku berbahaya dan Cempaka berbahaya sekali. Prabu Sora dengan Banyu Cakrabuananya tidak dapat dibuat main-main. Mamang Kuraya kemudian menggebrak Resi Amista dengan lebih hebat lagi. Seluruh tenaga dan pikirannya dikuras untuk lebih cepat menjatuhkan lawannya. Dan memang sesungguhnya lah terjadi sebagaimana yang diharapkan oleh jago kawakan pada masa puluhan tahun yang lalu. Jurus-jurus kombinasi antara Semedi Dewa Gila dan Kincir Metu tingkatan terakhir tidak dapat lagi ditahan oleh resi asing itu. Sebuah serangan yang telak berhasil mengenai selangkangan Resi Amista yang dilancarkan Mamang Kuraya sambil bergulingan di tanah. Serangan susulan yang menggunting gerak Resi Amista dari kiri dan kanan membuat resi asing itu berputar pantang-panting, akhirnya ambruk ke bumi. Akan tetapi sekejap saja, ketika baru saja kepala resi asing itu menempel di bumi, bagaikan bola, tubuhnya melenting naik kembali. Bagaimana Kuraya? Bagaimana sekarang bicaramu? Merangkaklah dan mohonlah ampun. kau akan kuampuni dan bahkan kujadikan pengikutku yang utama. Terlalu banyak mengharap kau, Resi Iblis. Jangan mengangkat dada dan bertindak jumawa. Aku akan sanggup untuk memusnahkanmu. Tua bangka tidak tahu jalan keselamatan. Bersiaplah kau untuk mati. Lima bayang-bayang yang sudah kucundangi masih juga kau banggakan. Kasihan sekali. Tapi kali ini kau boleh buktikan. Kau boleh nikmati aji lima bayang-bayang yang telah kusempurnakan dengan ilmu baruku tadi itu. Berbahaya sekali. Pastilah aji lima bayang-bayangnya menjadi hebat sekali. Apa ini? Apa yang telah dilakukan oleh si asing itu? Dengan kekuatan apa ia telah menyerang diriku? Kemana kau lari? Seranganku akan selalu menempel pada tubuhmu. Mampuslah kau, Mamang Kuraya. Banyak kekuatan matanya yang telah menerjang diriku. Berbahaya sekali lima pandangan matanya menerjang dan meremas dadaku. Mau lari kemana kau, Mamang Kuraya? Turun! Turun! Turun dari atas pohon itu! Kau tidak dapat menolak perintahku! Turun! Apa yang terjadi dengan diriku? Bertempur di antara rimbunan pohon ini akan menolong banyak bagiku. Aku akan terhindar dari serangan tenaga matanya. Tapi... suara itu rasa-rasanya tidak dapat kutolak lagi. Perintah itu tak dapat kutolak lagi. Di ketinggian dan kelebatan pepohonan serta gelapnya malam, Mamang Kuraya mencoba untuk menyembunyikan dirinya dari sengatan mata Resi Amista yang mengandung kekuatan gaib yang tidak dapat ditahan oleh Mamang Kuraya. Akan tetapi, suara dari Resi Amista yang mengandung kekuatan gaib yang luar biasa kuatnya tak dapat ditolak lagi oleh Mamang Kuraya. Seluruh tubuhnya bergetar. Kekuatan saktinya seakan-akan telah lumpuh, hilang entah kemana. Aku tidak kuasa menolak perintahnya. Aku tidak kuasa. Turunlah dan merangkap bersujud di hadapanku. Turunlah, Mamang Kuraya. Kakiku. Aku tidak harus melompat. Tidak. Mamang Kuraya dengan sekuat tenaga berusaha untuk menolak kekuatan gaib yang memerintah dan memaksa dirinya untuk turun. Akan tetapi kekuatan itu sudah mencengkram seluruh tubuhnya, bahkan sampai ke urat dan tulang-tulangnya. Karena itu, tanpa dapat menguasai kakinya sendiri, Mamang Kuraya melompat turun beberapa tombak di hadapan Resi Amista, di hadapan lima bayang semu Resi Amista. Bagus. Datanglah dengan merangkak ke hadapanku, Mamang Kuraya. Datanglah. Oh yang agung. Ah, berilah aku kekuatan untuk melawan pengaruh iblis resi asing ini. Apakah pengaruh kadalapi itu? Aku banyak hingga aku tidak mampu menguasai diri lagi. Mamang Kuraya hampir tak mampu lagi menguasai dirinya. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Ia kini menyadari bahwa kekuatannya yang lenyap dan pengaruh dari kekuatan gaib resi Amista yang tak dapat dibendung, sebagian penyebabnya adalah juga karena pengaruh kumatnya kadal api. Dan pada saat yang berbahaya itu, sebuah bayangan melesat menubruk resi Amista dengan pukulan yang cukup dahsyat. Tuhan Kupurbaya, singkirkan dahulu Tuhan Mamang Kuraya dari arena ini. Hamba akan mencoba menahan resi asing ini beberapa saat. Rupanya engkau pengemis usilan dan kalian bocah-bocah setan. Ayo datanglah semuanya kepadaku. Aku akan menghancurkan kalian semua. Kau bantulah kakek Bungkur. Biar aku yang memeriksa keadaan kakek. Baik, mari Kak Sariti, kita kepung resi jahat itu dan bantu kakekmu. Ayolah cepatlah. Untuk sesaat, ketiga orang itu berhasil menahan gencarnya serangan resi Amista. Akan tetapi, pada saat yang lain, mereka kembali telah terdesak oleh serangan pukulan maupun serangan mata yang mengandung kekuatan gaib. Sementara itu di pinggir arena. Kakek. Siapa kau? Purbaya kah? Iya. Saya Purbaya muridmu, Kek. Di mana Cempaka dan kelompok kita lainnya? Mereka tengah menghadapi resi Amista. Lalu di mana Prabu Sora lawanmu itu? Dia telah kami tawan. Dia dalam keadaan tidak berdaya. Bagaimanakah keadaan kakek saat ini? Apakah kakek terluka dalam? Tidak. Aku tidak apa-apa. Bantulah mereka. Amista sangat berbahaya. Bantu mereka dan aku akan mengatasi penyakit sial ini. Ayo, Purbaya, bantu mereka cepat. Baik, Kek. Iya. Aji lima bayang-bayang resi Amista menjadi semakin hebat saja. Empat orang lawannya yang berilmu tinggi masih juga belum dapat mendesaknya. Bahkan beberapa saat kemudian, resi Amista itu nampak semakin garang saja. Empat orang lawannya diterjang oleh lima bayang-bayang semunya yang semakin buas dan hebat tandangnya. Apa yang terjadi dengan Prabu Sora? Apakah ia telah berlaya? Mengapa mereka semua berkumpul menghadapi aku? Pastilah terjadi sesuatu yang jelek pada diri Prabu Sora. Oh, setan! Benar setan! Bocah! Di manakah lawanmu, Prabu Sora? Dia telah kami lumpuhkan. Dan kini berada dalam tawanan kami. Setan! Bagaimana itu kau lakukan, ha? Untuk apa kau tanyakan itu, pendeta jahat? Bagaimana kau menundukkannya, Gusti Prabu menundukkannya atas bantuan Hyang Agung. Dengan ilmu saktinya yang mampu mengeluarkan sinar gemilang, Prabu Sora dilumpuhkan dengan mudah. Setan! Kumpul kalian semua! Beberapa saat kemudian, Mamang Kuraya yang berhasil menguasai kembali keadaan dirinya dari serangan racun kadal api itu, menerjunkan dirinya ke arena pertempuran bersama-sama yang lainnya menggempur Resi Amista. Ayo, majulah semua. Iya, kumpulkan seluruh gagah dari tanah Pasundan. Aku tidak gentar menghadapi kalian semua sekaligus. Apakah kau sudah mengerti akan akhir dari pertempuran ini? Apakah engkau yakin dapat mengalahkan kami? Aku akan membunuh kalian semua dengan kekuatan pamungkasku yang tiada salah. Dengan mengerahkan seluruh tenaga saktinya, lima bayang-bayang itu tiba-tiba saja bergerak semakin cepat. Beberapa saat mereka mendesak kelima lawannya. Tetapi kemudian, tiba-tiba saja kelima bayang-bayang itu melenting mundur, meninggalkan kelima lawannya. Dan kemudian menghilang lenyap di tengah kepekatan hutan kecil itu. Berhenti, Sariti! Jangan kau kejar iblis jahat itu. Tetapi ini adalah kesempatan yang sangat baik, Kek. Kita mungkin tidak akan menjumpai lagi kesempatan ini. Menggempurnya secara bersama-sama seperti ini. Kita tidak mungkin akan dapat mengalahkannya dengan mudah. Biarlah dia pergi. Aku kira dia pergi karena kata-katamu tadi. Benarkah kau telah melumpuhkannya, Prabu Sora? Entahlah, Kek. Seperti biasanya, saya tidak tahu semua itu. Saya tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Kau harus dapat menguasai kekuatan itu, Purbaya. Menyatukan kekuatan itu agar kelak kau dengan mudah mengendalikan kekuatan yang tersembunyi itu sekehendak hatimu. Saya akan mencoba mengenali kekuatan itu, Kek. Saya akan bersemedi, mengucapkan syukur pada kekuatan halus yang kerap menolong saya. Saya akan mencoba mengenalinya dengan lebih dekat. Bagus, bagus. Kukira itu adalah satu-satunya hal yang harus segera kau lakukan. Keangkara murkaan Resi Asing itu harus ada yang mencegah. Saya akan mencoba melakukannya, Kek. Ya, sekarang mari kita kembali. Kukira Resi Amista untuk beberapa waktu tidak akan berani untuk menampakkan diri lagi. Tapi Resi itu belum berhasil kita kalahkan. Ya, apakah tidak mungkin ia akan kembali dalam waktu dekat? Pendapat Ki Pungkur tepat. Aku yakin kepergiannya yang mendadak tadi adalah karena kata-kata Sariti. Ia berpikir banyak tentang kekuatan halus yang tersembunyi di dalam tubuhmu itu. Bukankah dia juga telah mengetahui, telah merasakan kekuatan halus itu? Ayolah, kita kembali. Tapi sebaiknya kita kembali menjenguk ke Keraton Kencana Wungu dulu. Sementara itu Resi Amista yang lari meninggalkan kelima lawannya menyusup di kegelapan gerumbul pepohonan hutan. Dan setelah merasa cukup jauh, ia berhenti dan menarik nafas. Sementara itu lima bayang-bayang semunya telah kembali ke dalam tubuhnya dan menjadi satu. Prabu Sora tewas. Tewas oleh kekuatan halus itu. Kekuatan agung yang bersembunyi di dalam tubuh kedua bocah itu. Aku harus menyelidikinya. Jika memang benar, bocah itu benar-benar sangat berbahaya. Baik, aku akan beristirahat hingga pagi hari. Dan kemudian langkah seseorang menuju kemari. Apakah mereka berani mengejarku dalam kegelapan malam seperti ini? hanya seorang saja. Langkah seorang wanita. Oh, Cempaka. Ataukah gadis pengemis itu? Oh, akan kutangkap, kucincang, dan kubuat mereka menyesal atas tewasnya Prabu Sora. Bagus. Kelinci malang itu sudah semakin dekat. Dengan mengendap-endap, Resi Amista datang menghadang bayangan hitam yang semakin mendekatinya. Dan ketika bayangan itu menjadi semakin dekat, Resi Amista melompat, menubruk bayangan itu dengan cengkraman tangannya yang mengandung kekuatan hebat. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi dengan Keraton Kencana Wungu selanjutnya? Dan siapakah bayangan yang berada di tengah hutan lebat itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-18 dengan judul Pedang Ular Mas yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.